anak-anak dan menghibur anak-anak. Kita lagi masak atau suami lagi ini ya, nyanyikan saja biar nggak cemberut aja, ngasih uangnya banyakan. Amin ya Rabbal. Mari kita baca kitab Al-Qur'an. Tuh dia. Ya. Mari kita baca kitab Al-Qur'an. Menggunakan irama menyenangkan. Menggunakan irama menyenangkan. Baca Qur'anmu, fahami isinya. Baca Qur'anmu, fahami isinya. Amalkan dalam kehidupan. Amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran. Mari kita mulai belajar Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama-sama. Dengarkan, ikuti bersama-sama. Subata, subatan, subata. Subata, subatan, subata. Nabata, nabatan, nabata. Nabata, nabatan, nabata. Shidada, shidadan, shidada. Shidada, shidadan, shidada. Ayo, sama-sama, satu, dua, tiga. Mari kita baca kitab Al-Qur'an. Menggunakan irama menyenangkan. Baca Qur'anmu, pahami isinya. Amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Qur'an. Tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang. Dengarkan, ikuti bersama-sama. Subata, subatan, subata. Nabata, nabatan, nabata. Shidada, shidadan, shidada. Tuh, contohnya seperti Pak Haji ya. Tidak ada kata terlambat ya untuk belajar. Jangan tunda-tunda, ah nanti dulu, ah nanti dulu, ah.